wassalatu wassalamu rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dosa-dosa besar, dan hari ini ke-60, perempuan yang menyambung rambut, merenggangkan gigi dan bertato. Seperti biasa, sebelum saya bahas dalil-dalilnya, saya akan masuk ke mukaddimah dulu, pembukaannya, supaya jelas apa saja yang dimaksudkan dalam dalil-dalil ini. Pertama, pernyataan judul ini, perempuan yang menyambung rambut. Di sini tentu tidak pernah ditemukan ya, tidak tahu kalau memang ada yang terjadi, laki-laki menyambung rambutnya. Umumnya semua perempuan. Makanya di sini lebih fokus pernyataan sesuai dengan hadis Nabi SAW, perempuan yang menyambung rambut. Dan saya yakin ibu-ibu sudah tahu tentunya, di salon-salon di Indonesia ini cukup banyak ya masalah orang menyambung rambut, baik itu rambut manusia atau mungkin dari rambut hewan, bulu hewan, beragam macam cara, hanya karena ingin memodel rambutnya dengan model-model tertentu. Tentu menyambung rambut ini hukumnya tidak boleh diharamkan, dan rambut dalam Islam dianjurkan untuk diikram, dihormati, dijaga, dirawat. Disunnahkan seluruh wanita tidak terkecuali dalam Islam untuk memanjangkan rambutnya. Bahkan dilarang keras dalam Islam kalau seorang wanita memotong rambutnya menyerupai laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah menaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi malah dianjurkan untuk dipanjangkan, gitu kan? Makin panjang makin sesuai dengan sunnah Nabi. Bahkan dalam banyak riwayat sahih disebutkan para sahabiat itu emang memanjangkan rambut-rambut mereka dan menyuburkannya dengan kencing unta. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan atau pernah saya jelaskan, kencing unta itu tidak najis, dan mereka dalam hadis disebutkan boleh dipakai untuk menyuburkan rambut dan diminum untuk pengobatan. Jadi rambut dalam Islam sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana lahu sya'r falyukrimhu. Siapa yang dikaruniai rambut maka dia sebaiknya menghormatinya, merawatnya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan dianjurkan sekali lagi panjangkan, kalau laki-laki dianjurkan untuk dijaga dan dirawat, dan maksimal itu sebahu kalau laki-laki. Sebagaimana Nabi SAW, ciri beliau adalah rambut beliau sampai lumah atau jumah. Kadang-kadang beliau biarkan sampai ujung kupingnya atau di kepundaknya SAW. Ini berhubungan dengan masalah rambut, tapi rambut ini disuruh alami. Sifatnya memang rambut kita, bukan disambung dengan rambut yang lain. Boleh saja menggunakan obat-obatan untuk menumbuhkan rambut yang lebat, tapi sesuai dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama Islam. Nah, sesuai dengan yang dibolehkan dalam agama Islam. Di antaranya sebenarnya retorika penumbuhan rambut dengan bekam. Jadi kalau ada rambut yang tidak tumbuh atau tipis, maka bisa dibekam di sekitar lokasi itu. Insya Allah termasuk faktor yang menyebabkan tumbuhnya rambut misalnya. Atau menggunakan beberapa olesan minyak habatus sauda yang dioleskan di wilayah tersebut dengan rutin, yang itu juga termasuk bisa membantu. Banyaknya mengkonsumsi minyak zaitun yang diminum dan diusapkan di kulit, itu juga termasuk membantu, gitu kan? Juga ada yang sering dipakai di Timur Tengah itu dengan menggunakan ismet. Saya pernah bawain ke sini tuh, ada celak mata yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Ismet itu menguatkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Jadi sabda Nabi SAW, menguatkan mata dan menumbuhkan bulu mata berarti bisa menumbuhkan rambut, gitu kan? Jadi kita disuruh menghormati, mengikram, gitu kan? Mengikram rambut tersebut. Dan dalam Islam, kalaupun sampai memotong rambut, maka dianjurkan untuk tidak memotong dengan cepat, seperti orang tipis sebelah atau tipis bagian bawah, bagian atasnya tebal. Tapi kita dianjurkan untuk mencukur semuanya dari seluruh penjuru dan sama rata. Ini anjuran dalam agama Islam sebagaimana sabda Nabi SAW, gitu kan? Beliau melarang dengan sangat keras untuk memotong sebagian rambut di kepala dan membiarkan sebagian yang lainnya. Jadi kita disuruh menghormati. Juga dalam hadis Bukhari disebutkan, siapa yang tiba pada hari Jumat kemudian dia menggunakan baju yang terbaik, dia bersuci dengan suci yang baik, maksudnya mandi yang sempurna dengan wangi-wangian, kemudian menyisir rambutnya dan meletakkan minyak pada rambutnya agar kelihatan mengkilat dan rapi. Ya kalau kita sekarang mungkin minyak rambut gitu kan. Kalau zaman dulu itu seperti saya bahasakan tadi, biasa menggunakan minyak habasauda, minyak zaitun ya kan? Itu dikonsumsi agar kelihatan rapi dan disisirnya tidak berantakan gitu. Kemudian dia menggunakan wangi-wangian yang terbaik yang dia miliki, lalu dia ke masjid. Kemudian dia tidak melewati pundak orang-orang yang sudah terlanjur duduk. Kemudian dia sholat yang dicatatkan baginya, dan pada saat imam datang dia mendengarkan khutbahnya tanpa berlaku hal-hal yang sia-sia, maka akan diampuni. Lalu dia sholat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tapi ada saksi bahasan di sini, dianjurkan laki-laki yang mau pergi Jumat itu untuk merapikan rambutnya, menyisir, menggunakan minyak yang wangi. Juga dalam hadis Bukhari yang lain, pernah ada seorang sahabat Nabi masuk ke masjid rambutnya berantakan. Lalu kata Nabi SAW, hendaklah orang ini keluar menyisir rambutnya dengan rapi baru masuk ke dalam masjid. Jadi kita dianjurkan memang untuk menjaga, merawat. Jadi sekarang menggunakan sampo, menggunakan perawatan-perawatan rambut itu termasuk dianjurkan. Karena kita, syariat kita menganjurkan untuk menjaga rambut itu. Menjaga rambut itu. Kalaupun harus mencukur sampai habis, maka dianjurkan cukuran habis itu karena dua hal. Kalau bukan karena haji dan umroh laki-laki, maka yang kedua karena adanya penyakit kepala yang memang mengharuskan misalnya rambutnya dicukur, atau misalnya orang mau operasi misalnya, atau orang mau bekam, nah itu berbeda, maka dibolehkan. Kalau tidak ada udur-udur, maka tidak dibolehkan untuk memotong rambutnya, malah dianjurkan untuk memelihara dan menghormati rambut tersebut. Intinya menghormati dan menjaga, merawat rambut adalah perintah agama, tapi tidak boleh kita menyambung, bukan berarti dengan memanjangkannya dengan menyambung dengan rambut lain, itu tidak dibolehkan. Kemudian di sini koma judulnya ya, merenggangkan gigi dan bertato. Koma ini berarti sudah tidak masuk istilah perempuan tadi yang pertama. Perempuan yang menyambung rambut, koma, selesai. Berarti di sini merenggangkan gigi dan bertato masuk laki-laki dan perempuan. Masuk laki-laki dan perempuan. Jadi jangan difahami di sini larangannya atau ancamannya hanya bagi perempuan saja. Karena ada perempuan awalnya, ada koma yang berpengaruh, merenggangkan gigi dan bertato diharamkan bagi laki-laki dan perempuan. Subhanallah, kadang-kadang manusia selalu membuat style sendiri gitu. Padahal sebenarnya kita sudah diatur stylenya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan persepsi ya. Seperti pada saat saya membahas tentang masalah isbal misalnya. Orang laki-laki menutup mata kakinya. Biasa mereka mengatakan, Ustaz, bagaimana caranya saya ke kantor ya sementara mata kaki saya kelihatan, orang-orang pada yang ngolok-ngolok. Lalu saya bilang, apa yang membuat bapak-bapak di sini ya, merasa bangga kalau pakai jas? Persepsi kan, karena kita menganggap itu pakaian hebat, jadi kalau kita pakai kita merasa percaya diri. Itu kan persepsi. Kenapa kok orang kalau celananya di atas mata kaki ya dianggap tidak baik? Karena kita sudah tanamkan persepsi itu negatif gitu. Buktinya ada orang yang lebih di atasnya, celananya sampai di lututnya, jalan di mall nggak malu. Ada orang yang lebih gila lagi, di atas pahanya kelihatan nggak apa-apa gitu kan. Mungkin ada orang yang pakai celana dalam saja, naudzubillah, di pinggir pantai nggak malu. Kenapa orang harus malu dengan celananya gantung di atas mata kakinya gitu kan? Kenapa ada perempuan yang bisa memakai celana 3/4 lah istilahnya atau apa? Itu kan semua terus menganggap tidak apa-apa, nggak masalah, dengan ketat, dengan kelihatan setengah betisnya. Padahal sabda Nabi SAW, pakaian laki-laki yang terbaik adalah setengah betisnya gitu kan. Yang sudah begitu perintah agama kita. Masalah persepsi saja. Nah sama halnya dengan orang-orang banyak sekarang membangun style sendiri. Dan gitu model pakaian. Orang-orang barat bangga perempuannya jalan telanjang. Kenapa? Karena dianggap persepsi yang diciptakan, yang dibuat itu adalah keren gitu kan. Tapi kalau orang pakai cadar, orang pakai jilbab besar, dianggap wah ini ekstrim, menakutkan, persepsi. Makanya kita harus bisa mengubah, memperbaiki persepsi kita ini diperangi. Ada istilah dalam ilmu agama kita sekarang itu ghazul fikr. Jadi perang budaya. Jadi sebenarnya umat Islam ini bukan hanya sekedar diperangi di medan perang, tapi sedang diperang budayanya. Jadi diperangi agamanya supaya umat Islam sendiri merasa kampungan jilbab cadar itu. Laki-laki kalau pakai baju koko atau berjenggot itu nggak bagus ya, penampilannya jorok lah, kotor lah, apalah, macam-macam persepsi dan isu yang dilempar. Sayangnya umat Islam ini termakan dengan isu-isu itu, termakan dengan isu-isu itu, gitu kan? Makanya kita harus bisa sekarang mengubah kembali persepsi itu, bahwasanya yang baik di mata seorang muslim adalah yang baik di mata Allah, nggak peduli dengan manusia, gitu kan? Nggak peduli dengan manusia. Jadi kita yang penting Allah menganggap baik ya baik, indah di mata Allah, indah di mata Allah. Yang penting kan kita bersih, pakainya nggak najis, rapi, gitu kan? Kita boleh menggunakan wangi-wangian. Dan kita disuruh memang menjaga dan merawat diri kita. Jenazah saja dalam Islam harus dimandikan, gitu kan? Apalagi orang yang masih hidup disuruh menggunakan kain kafan putih yang bersih, apalagi orang yang masih hidup, gitu kan? Sekaligus juga saya ingatkan banyak ikhwat dan akhwat kita, laki-laki dan perempuan yang mulai ikut taklim, gitu kan? Mentang-mentang sudah pakai jilbab besar, mohon maaf, atau ikhwanya sudah pakai kopiah, nggak ngurus lagi rambutnya, nggak ngurus lagi penampilannya, gitu kan? Jadi kemarin di Al-Azhar waktu saya bahas masalah ini, ada yang tanya masalah jenggot boleh nggak dirapikan karena istri saya bilang jorok. Ternyata memang istrinya ya tidak paham agama dan memang dia pulang pengajian nggak pernah cerita apa yang dia pelajari gitu. Tiba-tiba aja berubah sendiri. Nah ini sering saya bahasakan, ibu-ibu juga yang hadir di pengajian, bapak-bapak juga yang hadir di pengajian, tidak boleh kita paham sendiri. Pulang dari taklim apa yang dipelajari sampaikan, diskusikan sama keluarga. Jadi mereka paham perubahan yang terjadi pada kita gitu kan. Bukan mustahil mereka bisa ikut, kan nikmat kan kalau bisa ibadah sama-sama. Banyak kalau ibu-ibu itu, saya ustaz, suami saya gak bisa diajak ini, gitu, macam-macam. Karena ibu gak pernah cerita, coba cerita aja gitu. Ada pengalaman satu orang ibu di Kemang itu hari, dia gara-gara suka cerita sama suaminya kalau pulang pengajian sama saya, awalnya suaminya cuek gitu. Karena seringnya dia cerita, terus 5-10 menit saja diringkaskan sama dia apa yang dia dapatkan gitu. Yang penting suaminya sudah tahu apa yang dia pelajari. Satu waktu dia lupa sampaikan, suaminya sendiri yang tanya, apa yang kamu pelajari sama Ustaz Khalid tadi? Akhirnya sampai suaminya hadir di pengajian saya gitu. Ketemu, hadir di pengajian, diundang di kantornya gitu kan. Yang sampai sekarang saya masih ngisi di kantornya orang itu gitu. Tapi yang jelas, saya lihat itu adalah hal yang penting. Persepsi ini atau isu ini penting untuk diperbaikin kalau ada yang negatif sesuai dengan agama kita tentunya. Nah berhubungan dengan merenggangkan gigi juga begitu. Persepsi saja orang menganggap, jadi ada zaman di mana gigi itu harus dikikir, ditipisin supaya kelihatan seakan-akan dia bukan putih kayak kita sekarang, tapi dia kayak transparan, kayak ada air di tengah-tengahnya, dikikirlah giginya, ikut karena modern, dianggap itu perkembangan baru. Itu kan aneh-aneh saja, tidak disaring gitu. Kalau orang yang tidak punya agama nggak ada masalah, tapi kalau kita muslim nggak boleh dong, kita harus sortir gitu kan. Ada orang yang tidak, zamannya gigi kalau terlalu rapat direnggangkan, sengaja ditarik, sengaja dipotong supaya antara gigi satu dengan gigi sebelahnya ada lubangnya, ada celahnya, dianggaplah sesuatu yang bagus gitu. Nanti ada orang taruh permata di giginya, nanti ada orang yang taruh berlian, nanti ada orang yang emas, nanti ada orang yang ini, dianggap persepsinya bagus, diikutin. Semestinya kita nggak boleh begitu. Setiap muslim itu harus punya standarisasi. Ya, standar. Jadi selalu saya bahasakan, Bapak Ibu sekalian, buat judul hidup kita. Di atas kepala kita ini buat sebuah judul agama. Itu judul hidup kita. Jadi apapun kembali ke judul itu, gitu kan. Kalau sebuah film dibuat tidak ada judulnya, orang bingung apa ini. Tapi kalau ada judulnya, orang bisa tangkap, oh maksudnya masalah ini misalnya, masalah rumah tangga. Udah nanti bahasanya pasti masalah rumah tangga semua di dalam. Kalau keluar dari tema, keluar dari judul, orang akan protes kan gitu. Seperti itu kurang lebih, kita harus punya judul dalam hidup kita. Judul kita adalah agama. Yang agama bolehkan kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Itu baru bisa aman gitu. Kalau judulnya bukan agama, masing-masing orang punya persepsi, maka akhirnya masing-masing mengembangkan semaunya gitu kan. Jadi masalah sendiri buat dia. Baik, masalah merenggang gigi dilarang dalam agama Islam, tapi merapikan gigi dibolehkan. Misalnya ada gigi kita yang tersusun, giginya tidak rapi, menggunakan behel gigi itu enggak apa-apa, karena itu merapikan. Berbeda ya, malah bentrok ya dengan larangan. Larangan merenggangkan ya, sengaja direnggangin. Ini enggak, kalau kita merapikan berbeda. Sama halnya merapikan rambut yang mungkin ada, mungkin habis operasi dipotong gitu, akhirnya dia pendek, maka disamaratakan panjangnya supaya bisa nanti bersamaan panjangnya. Itu semua tidak ada masalah, karena niatnya adalah merapikan, bukan merusak apa yang Allah telah ciptakan. Bertato ini juga sama, diharamkan dalam agama Islam, laki-laki atau perempuan. Tato itu asalnya adalah ya, merusak bagian kulit dan memasukkan sesuatu ke dalam kulit itu. Jadi itu asalnya tato itu sendiri. Jadi merusak bagian kulit dan memasukkan sesuatu di dalamnya. Termasuk dalam masalah tato, kalau orang sengaja memotong alisnya bagi perempuan kemudian menatonya kan gitu. Sengaja menindih-nindihnya gitu kan, dengan tujuan untuk kelihatan seperti membentul, ya akhirnya terbentuklah berbeda wajah dia. Ini semua sama masuk dalam kategori itu. Atau memang sengaja melukis-lukis tubuhnya dengan memasukkan tinta kayak kita sekarang gitu kan, cairan-cairan, warna tertentu. Ya dengan persepsi, sekali lagi ini hebat gitu kan. Itu persepsinya. Sama dengan orang banyak pakai anting-anting laki-laki dianggap hebat, modern. Padahal dia tidak sadar itu seperti perempuan. Ya, itu menyerupai perempuan. Dari mana kejantanan ini daripada anting-anting dan tato? Keliru. Subhanallah, waktu terjadi keributan di Ambon sama Poso waktu itu, beberapa tahun yang lalu, semua orang yang bertato itu lari semua. Yang tinggal melawan musuh-musuh waktu itu, orang-orang non-muslim yang menyerang orang Islam itu, hanya orang remaja masjid yang tidak ada tatonya. Mana semua tato yang dianggap selama ini jantan ngambil uangnya orang di pinggir jalan, enggak ada. Dan itu pun mereka karena sudah terlanjur mengancam orang, orang jadi takut sedikit, maka ditunggangi lah kejahatan yang dilakukan. Enggak ada kejantanan itu, bukan simbol, itu persepsi saja, menganggap dirinya lebih hebat dengan tato itu. Ini berbahaya sekali. Apalagi ada ancaman Nabi SAW tidak akan masuk dari 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, diantaranya orang yang bertato kan. Orang yang bertato tidak akan masuk surga tanpa hisab, dan taubatnya dia harus menghilangkan itu, dia harus menghilangkan tato tersebut. Jadi ini persepsi saja gitu. Makanya ciptakan di diri kita dan di keluarga kita persepsi Islami. Ya, persepsi Islami. Oh, pakai baju tutup aurat itu bagus, hebat. Gituin anak-anak kita. Gitu. Orang menggunakan gudung tertutup itu hebat. Orang pakai cadar itu hebat. Orang pakai gini hebat. Orang pakai baju koko itu hebat. Orang berjenggot itu ikut sunnah Nabi. Dan seterusnya, persepsi itu yang ditanamkan. Orang yang makan makanan halal, orang yang tidak bergaul bebas. Sebagaimana mereka mengatakan isunya, persepsi yang ditanamkan adalah orang kalau pacaran berarti modern, orang kalau tidak pacaran berarti kampungan. Itu kan persepsi, isu yang dilempar. Kita harus tepis itu. Tidak. Malah orang kalau tidak pacaran terhormat, kecuali kalau sudah nikah misalnya. Itu lain kan gitu. Kita harus menanamkan masalah itu. Jadi ini kurang lebih mukadimah dari dosa besar yang ke-60, dan kita coba lihat bagaimana Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalil-dalilnya. Beliau mengangkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-wasilata wal mustausila wal washimata wal mustausima wan namisata wal mutanammisa wal mutafallijati lil husn al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut. Saya sudah katakan tadi perempuan, karena memang ini umumnya dilakukan perempuan. Dan yang meminta untuk disambungkan. Jadi yang bekerja menyambungkan dan yang minta disambungkan, dua-duanya sama. Ini hampir sama waktu kita bahas masalah riba kan. Yang transaksi, yang memudahkan transaksi, yang menjadi saksi, semua sama, kena. Minuman keras juga begitu. Yang menjual, misalnya orang bilang saya gak minum kok, tapi dia jual bir, sama aja. Yang menjual, yang membeli, yang menjadi saksinya, artinya memudahkan urusan itu. Bukan berarti kita yang datang ke supermarketnya, bukan. Tapi orang yang sengaja memudahkan urusan, dia bekerja sebagai pegawai yang memasukkan loading barang-barangnya, semua masuk sama saja. Itu kan karena memudahkan urusan itu. Jadi wanita yang menyambung rambutnya dan meminta untuk disambungkan, kemudian perempuan yang menato dan yang meminta untuk dibuat tato. Di sini biasanya yang dimaksud di para kata ulama hadis juga perempuan disebutkan, untuk laki-laki masuk di dalamnya, karena biasanya perempuan selalu ditawarkan itu. Bukan zaman sekarang, dari zaman dulu ya. Jadi sampai sekarang di Afrika itu, kalau dia turunan bangsawan maka ada tato tertentu di wajahnya. Tinta warna biru dengan garis lurus misalnya. Kalau dia keturunan raja bisa sampai 3 garis misalnya. Atau di dahi, ya, atau di punggung, ya beragam macam lah persepsi yang dibuat gitu. Intinya tidak dibolehkan, gitu kan? Tidak dibolehkan. Kalau di Mesir itu, kalau yang beragama Katolik perempuan itu langsung ditato di bagian dadanya tanda salib. Itu sudah umum, gitu kan? Itu sudah tersebar dan itu sebuah ada di bayi, jadi masih kecil. itu ditatoin, dibengkakin kulitnya, dan itu seperti permanen, seperti daging yang muncul gitu kan. Itu berbahaya sekali, supaya dia tidak murtad istilahnya dari agama Katolik. Itu terjadi, itu banyak, itu dilakukan pada anak-anak perempuan. Dan yang meminta untuk dibuatkan tato, dua-duanya berarti kena. Perempuan yang menguris bulu alis di wajahnya, dan wanita yang minta untuk dikuris alisnya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan kita dengan sempurna, terutama ibu-ibu ya. Wajah kita ini sudah pas, Allah sudah kasih alis dengan pas, alisnya seperti itu, hidungnya seperti itu, matanya seperti itu. Memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan begitu. Dan pada saat ada orang yang lebih cantik, orang lebih gagah, ya itu memang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memang kata para ulama menciptakan yang buruk dan yang sempurna, atau yang buruk dan yang bagus, itu untuk menunjukkan kekuasaannya Allah. Makanya Allah dengan ciptaan yang beragam itu, Allah Nabi SAW mengatakan apa, inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak pernah mau lihat paras wajah kalian dan poster tubuh kalian. Allah enggak butuhin itu. Oh, alis saya tipis, hidung saya pesek misalnya, enggak ada hubungannya. Allah enggak butuh itu. Enggak perlu dilihat itunya gitu. Allah SWT tidak melihat juga. Allah tidak melihat poster tubuh kita, gemuk kah, kurus kah, tinggi kah, pendek kah, itu enggak penting bagi Allah. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hati dan amal kalian. Jadi bagaimana hati seseorang yang bersih, yang suci, dan amalnya yang baik. Tentu kita merawat tubuh diperintahkan dalam agama Islam. Itu sangat baik gitu kan. Tapi Allah tidak jadikan sebagai tolok ukurnya. Makanya tidak perlu kita sampai melanggar agama. Enggak butuh kita sampai melanggar agama gitu kan. Kemudian dikatakan, sama tadi masalah menguris alis di wajah ya, itu persepsi saja, dianggap itu akan lebih baik. Allahu a'lam ya, kalau saya melihat wanita yang menguris malah menggaris itu kayak aneh sekali gitu ya. Kayak aneh sekali bentuknya, jadi mestinya tidak dilakukan. Kemudian dikatakan perempuan yang merenggangkan gigi untuk mendapatkan kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Ini yang merenggangkan gigi, ada dua bahasan ulama. Ada yang dikatakan dikikir, ditipisin sampai kelihatan seperti ada air transparan, itu katanya lebih cantik dan seterusnya, itu persepsinya. Atau memang sengaja direnggangkan, direnggangkan antara gigi dengan gigi. Ini semua hanya karena ingin mencari urusan duniawianya gitu. Nah, insya Allah kalau seseorang itu bisa menjaga kebersihan sebagaimana sunnah Nabi SAW, bersiwak, menjaga kebersihan giginya, merapikan apa yang perlu dirapikan, maka itu sudah cukup insyaallah. Kemudian dalam hadis yang lain muttafaqun alaih kata beliau, samanul kalbi waddami haram wa qasbul baghi wa la'anallahu washimata wal mustawshima wa akilar riba wal muqi wal muqilahu wa la'anal musawwirin musawwirin. Harga anjing dan darahnya adalah haram. Maksudnya apa? Semua yang haram untuk dikonsumsi dagingnya, haram ditransaksikan. Jadi anjing bertaring nggak boleh kan? Semua hewan darat sama hewan udara. Kalau hewan darat itu bertaring mencengkram, kalau hewan udara itu menyerang dengan pelatuknya, gitu kan? Sama dengan mencengkram juga, kayak misalnya burung elang, kelelawar itu semua. Kemudian hewan-hewan ini berlaku bagi hewan darat dan hewan udara dan haram dikonsumsi kalau mereka bertaring, zinab, kemudian zinab bahasa Arabnya ya, kemudian mencengkram dan menyerang dengan pelatuknya. Maka ini diharamkan dari hewan darat dan udara. Tapi tidak berlaku bagi hewan air, karena hewan air bertaring pun boleh dimakan. Ikan hiu, ikan paus, tidak ada masalah, halal dimakan. Udang yang menjepit, mencengkram, itu semua tidak ada masalah. Jadi kan itu dihalalkan selama jadi air, bahkan hidup atau jadi bangkai pun tetap halal. Tetap halal dalam agama Islam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bahru hillu maytatu tahurum ma'u. Laut, air itu, laut atau sungai itu bangkainya halal dan airnya suci. Airnya suci, gitu kan? Boleh dipakai. Tapi di sini diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor anjing untuk memberikan contoh semua yang sejenis dengan pengharaman anjing. Harga anjing dan darah adalah haram. Darah nggak boleh sama sekali dengan alasan apapun kecuali hati. Hati kan juga gumpalan darah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah kecuali ya, bangkai yang ada di lautan dan hati yang terbentuk dari darah itu sendiri. Nah biasanya kita di Indonesia ini ada juga sapi misalnya disembeli, darahnya ditampung di ember, kemudian dibiarin sampai membeku dijual di pasar, kan ada. Nah, itu haram, nggak boleh. Ya, kenapa? Marus. Jadi itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah, yang itu sama sebenarnya dengan hati. Ya. Hati hewan juga begitu, cuman hati kan sudah terbentuk sendiri dari dalam, gitu kan? Dia juga kumpalan darah, tapi itu dibolehkan kalau hati. Kalau ini nggak boleh. Maka itu diharamkan, ya, baik membelinya atau menjualnya, mengkonsumsinya. Ini tidak masuk dalam kategori darah yang disumbangkan, ya. Kalau kita donor darah beda, manusia donor darah itu tidak mengkonsumsinya sebenarnya, tidak memasukkan ke dalam tubuh. Tapi kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan untuk pensucian itu tidak boleh. Termasuk tidak boleh mentransfer darah-darah yang apa namanya, yang sifatnya bukan sejenis dengan kita, misal darah hewan ke manusia, itu maksudnya tidak dibolehkan. Nah, karena memang pasti komposisi darah itu pun sendiri dari dalam berbeda dengan manusia, antara manusia dengan hewan dan seterusnya. Jadi yang boleh transfusi itu cuma manusia dengan manusia, gitu kan? Itu sudah ada bahasan sendiri tentunya. Tapi yang jelas yang dimaksud dengan harga anjing dan darah adalah haram. Darah itu nggak boleh ditransaksikan, dijual belikan. Nah, donor darah pun tidak boleh ada uangnya. Jadi nggak boleh orang luar jual darah, ngumpulin donor darah, kan namanya sudah donor kan gitu. Orang cuma-cuma kasih terus disimpan lalu kemudian dijual. Sama dengan keadaan di Singapura kan begitu. Jadi diambil darah-darah dan dijual kalau orang perlu, itu nggak boleh. Ya, karena memang dalam Islam sudah jelas dia orang mendonor, ditampung, dikasih secara gratis kepada orang lain yang butuh. Ya, mestinya begitu. Sedikit saya tanggapi di sini harga anjing. Semua ulama sepakat mengatakan anjing hukumnya haram untuk ditransaksikan. Kalau konsumsi jelas, nggak ada lagi diragukan karena jelas dia bertaring kan. Tinggal masalah menjualnya. Semua ulama sepakat semuanya haram, anjing nggak boleh ditransaksikan, kecuali Imam Abu Hanifah rahimahullah yang mengatakan boleh. Satu-satunya jenis anjing yang boleh dijual adalah anjing berburu. Anjing berburu, karena Allah menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 tentang bolehnya menggunakan anjing berburu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum? Ditanyakan kepada Muhammad apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah kepada mereka dihalalkan untuk kalian thayyibat. Semua yang baik-baik yang telah Allah halalkan. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apapun yang kalian ya ajarkan kepada anjing-anjing buruan kalian. Jadi anjing berburu kita boleh pakai. Lagi nembak, baca bismillah, misalnya ke angsa yang lagi terbang atau rusa, kemudian anjingnya dilepas untuk mengejar. Memang khusus untuk anjing berburu, gitu kan? Allah mengatakan dibolehkan kita pakai itu dalam surah Al-Maidah. Ya kan gitu. Jadi apapun yang dilepas dan ditangkap oleh mereka, maka itu tidak ada masalah untuk dimakan, gitu kan? Yang penting pada saat kita menembaknya atau memanahnya memang mengatakan bismillah. Ringkas ayatnya adalah dibolehkan, gitu kan. Abu Hanifah mengatakan anjing haram untuk dimakan, anjing haram untuk dijual kecuali anjing berburu. Ini pendapat beliau sendiri. Karena surah Al-Maidah menjelaskan tadi ayat 5 bolehnya memakai anjing tersebut. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan kalau saya tidak jual atau seorang muslim tidak jual anjing itu, maka terpaksa berarti harus beli dari orang non muslim. Berarti harus terpaksa beli dari orang non-muslim. Baik, kemudian dikatakan serta hasil upah pelacuran tidak boleh. Jadi kalau seorang wanita na'udzubillah melacur, kemudian dia berikan makan anaknya, haram. Dia haram berzina, dosa besar. Haram lagi memberikan makan uang orang haram. Jadi gak ada alasan mengatakan saya kalau tidak berzina saya gak bisa hidup. Itu persepsi dia. Dia tancapkan sendiri pikirannya itu. Siapa yang bilang? Oh, Allah memberikan rezeki semut yang di lubangnya kok. Makanya cuma anda makhluk. Semua ini makhluk. Yang anehnya banyak orang tidak sadar, subhanallah, kita sebelum lahir, bapak ibu sekalian, pernah gak kita berpikir dari mana kita minum dan makan pada saat bayi janin di perut ibu kita? Gak pernah kita berpikir. Cuman tahu tiba-tiba sudah siap semua, ada plasenta, anggota tubuh terbentuk sendiri, kemudian kita tinggal ibu kita susah ngunyah, kita cuma tahu ambil sarinya. Dari mana itu? Enggak pernah kita berpikir. Waktu kita masih anak-anak sebelum balik dulu, suka nangis minta sama ibu belikan kue, belikan baju sama ayah. Kita cuma tahu nangis, enggak pernah tahu kan orang tua kita ambil dari mana. rezekinya ditentukan sama Allah. Kenapa sekarang setelah dewasa, sudah pinter, sudah sempurna akalnya, apalagi banyak sarjana, masih ribut dengan masalah rezekinya? Enggak mungkin. Rezeki itu sudah Allah tentukan dan tidak akan meleset. Enggak ada ceritanya rezeki kita diambil orang lain, enggak ada. Enggak usah berpikir ke situ, mustahil, gitu kan? Enggak mungkin. Ya Allah SWT punya cara untuk itu. Jadi ada rezeki masing-masing. Makanya saya pernah jelaskan kan, saya ulangi kembali statement Ibnu Qayyim rahimahullah yang selalu mengatakan apa? Saya selalu tenang dan senang karena dua hal. Saya sudah tahu bahwasanya saya sudah tahu ajal saya yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi saya selalu tenang dan senang. Artinya kalau umur kita 60 tahun, ini kan, mati, umur 59, 60 kurang 1 hari dikeroyokin orang enggak bakal mati. Karena memang ajalnya belum datang. Ada orang olahragawan, badannya segar, minumannya selalu bagus, sehat, makanannya sehat gitu kan, orang kaya raya, tapi pas 60 tahun mati juga. Makanya ada orang yang lagi olahraga di lapangan bola mati. Sudah tiba ajalnya. Ada orang yang sehat, kuat, raja, mati. Sudah datang ajalnya. Kata Ibnu Qayyim, saya selalu senang dan tenang karena dua hal. Yang pertama, karena saya sudah tahu ajal saya sudah ditentukan. Enggak usah saya pikirin. Toh kalau dia sudah datang ya mati gitu kan. Kalau belum datang mau bagaimanapun keadaan saya, mau lumpuh, mau apa, tetap aja enggak mati. Yang kedua, dia bilang, saya selalu yakin ya bahwasanya Tuhan saya sudah menentukan rezeki saya dan tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Enggak mungkin. Enggak ada ceritanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Jadi kalau kita mau beli makanan kemudian tidak dapat, ya memang belum rezekinya. Masih ingat saya contoh itu hari kan, kita beli makanan bawa pulang ke rumah, taruh di kulkas, kayaknya mau makan besok pagi, bangun pagi besok sudah tidak ada dimakan orang. Gak usah marah-marah, ini terutama ibu-ibu biasa mudah tersinggung. Ya. Gak usah marah-marah, karena memang itu bukan rezeki kita. Allah memang datangkan dengan tangan kita, sudah ikhlas, kita dapat pahala. Beli aja lagi nanti, sudah selesai gitu kan. Jadi tidak perlu upah dari pelacuran, tidak perlu upah dari yang haram, enggak usah. Allah menentukan rezeki yang halal, gitu kan? Di Indonesia juga ada persepsi yang ini persepsi semua ini, isu-isu yang harus diperbaikin. Jadi ada yang mengatakan yang haram aja susah apalagi yang halal. Dari mana ini? Itu menurut Anda saja karena mau menghalalkan apa yang dia lakukan. Enggak boleh. Haram ya haram, gitu kan? Allah SWT pasti memberikan rezeki pada seseorang. Kata Nabi SAW, termasuk orang yang pasti Allah akan berikan rezeki adalah seseorang yang meninggalkan yang haram, ya, karena seseorang yang meninggalkan yang haram karena dia takut terjerumus padanya. Jadi dia tidak makan, oh karena dia takut haram, gak usah. Allah akan kasih rezeki makanan nanti dia dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melaknat, yang selanjutnya adalah Allah melaknat yang membuat tato dan yang meminta untuk dibuatkan tato tadi, sudah kita jelaskan. Makanya orang-orang yang ikhwa-ikhwa yang hadir di pengajian saya sudah bertato, saya selalu ingatkan, ya harus dihilangkan. Bagaimana caranya Ustaz? Ya bagaimana caranya waktu Anda pertama tato gitu. Datangin tempatnya, suruh hilangkan, pasti dia punya cara gitu. Gak mungkin tidak. Dihilangkan, gak boleh tidak. Karena ini badan dipinjamkan oleh Allah SWT. Kata ulama, faktor pertama atau faktor utama diharamkannya tato karena merusak apa yang Allah telah pinjamkan. Kita gak boleh merusak badan kita yang dipinjaman Allah. Gak boleh sama sekali, gak boleh orang sengaja menggores badannya membuat berdarah, gak boleh. Haram ya, itu pinjaman dari Allah SWT. Sedangkan kita jadi jenazah saya disuruh mandikan, disuruh bersihkan gitu kan. Jadi itu alasan utama gitu. Dan persepsi yang mengatakan tato itu hebat, hapus. Hilangkan dari benak kita, gak boleh ada. Keluar dari situ ya, belenggu itu keluar ya. Saya sering bahasakan dulu, ingat bingkai kehidupan. Kalau saya tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Nanti pusing betul. Gak usah. Ada kopi, ada teh, ada air, ada susu, minum saja. Gitu kan? Gak usah ada sugesti begitu. Gak usah ada persepsi gitu, gak baik. Kan gitu. Kalau minum obat flu, pernah minum obat A, cocok. Wah ini obatnya bagus nih buat saya. Nanti satu kali flu, minum obat lain, bagus gak ya? Gak yakin. Ya lama sembuhnya. Gitu kan? Udah bismillah saja, air putih aja bisa jadi obat kok. Ya Allah jadikan air putih ini obat buat saya, minum, insya Allah sembuh. Harus diikuti dengan keyakinannya. Lanjut. Kemudian dikatakan orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya, memudahkannya, Jadi kalau ada yang masih kerja di bank tanya saya, Ustaz bagaimana hukum gaji saya? Ya haram, gak boleh. Itu hari sempat ada yang tanya terus. Saya bilang bapak ibu sekalian, saya ini da'i dan ustaz menjelaskan tentang hukum Allah. Kalau haram, saya akan bilang haram. Jangan lagi dicari dari samping, dari bawahnya, dari atasnya, bisa halal gak? Gak boleh. Riba ya riba gitu. Selesai. Ya kan? Itu hari mayoritas yang hadir di pengajian saya, orang di Sudirman itu orang-orang perbankan, orang dari bank kerja semua. Dari Bank Indonesia, dari mana. Gimana ustaz? Haram. Bukan berarti karena anda semua mayoritasnya yang kerja di perbankan lalu saya mengatakan halal, tidak. Apa solusinya? Ya ikhtiar. Cari jalan, ijazah anda apa dulu? Banyak orang ijazahnya macam-macam kan? Tapi dia kena terlanjur masuk ke situ, diterima ya sudah. Coba lamar lagi ke tempat yang lain, masih banyak rezeki Allah SWT. Gak mungkin Allah membiarkan kita kena meninggalkan yang haram itu. Lalu kemudian Allah susahin kita, gak mungkin. Ada salah seorang ikhwah yang Masya Allah dia dulu sudah sampai pada tingkat luar biasa levelnya. Gajinya itu sudah di atas rata-rata di salah satu bank konvensional gitu kan, bank riba. Lalu dia sering hadir pengajian, termasuk pengajian saya rupanya. Ditinggalin sama dia. Udah, dia pensiun dini, nah ditinggalin sama dia. Allah SWT mengatakan masalah riba ini, kalau kalian taubat, taubatlah. Yang telah berlalu itu sudah selesai. Allah hitung, tidak ada masalah. Bagaimana dengan gaji saya yang dulu? Ya sudah, habis. Dulu saya pernah beli rumah, ya sudah, itu dianggap halal sama Allah. Yang penting taubat sekarang dan jangan buka lagi. Gitu kan? Allah SWT sudah menyebutkan dalam Al-Quran kan, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Udah, kalian sudah selesai yang lalu-lalu. Asal memang tidak tahu hukumnya, udah lepasin diri dan jangan lanjutin lagi. Saya terlanjur KPR, ya sudah selesaikan, jangan buka KPR baru. Kan gitu. Saya sudah terlanjur begini, ya sudah jalanin sekarang tapi jangan buka lagi baru. Kalau bisa dilunasin, lunasin. Kalau enggak masih 3 bulan ustaz, ya bayar 3 bulan atau apa boleh buat. Tapi taubat kepada Allah, jangan ulangin lagi. Udah selesai, tutup yang lalu-lalu. Harusnya begitu kan? Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah riba, naudzubillah. Riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendah seperti seseorang menzinai ibunya. Yang paling rendah itu seperti seseorang menzinai ibunya. Jangan hanya karena mau urusan dunia, mau dapat bisnis sekian banyak, kemudian kita main masuk di bank konvensional, jangan. Riba. Gitu. Alhamdulillah kata Nabi SAW, siapa yang bangun pagi hari, badannya sehat, dia punya makanan hari itu, maka dia adalah orang yang paling kaya. Kemudian itu luar biasa, kita bisa makan hari ini, kita punya tempat tinggal hari ini, ada kendaraannya, selesai. Sudah alhamdulillah. Masalah besok kita gak pernah tahu, siapa yang bisa jaminan kita masih bisa hidup besok. Kalau kita meninggal, apa yang sudah kita dapatin selama ini? Mobil mewah, orang cuma bilang, oh itu mobilnya dia. Oh ini bajunya dia. Oh ini HP-nya dia. Oh ini rumahnya dia. Selesai. Habis ceritanya, cuma kenangan. Itu yang selama ini kita berjuang luar biasa untuk mendapatkannya. Cuma akan jadi kenangan, gak ada yang kita bawa semuanya. Maka jangan sampai semua yang kita cuma mau pakai sebagai fasilitas ini adalah hal yang diharamkan dalam agama. Gak usah, tinggalkan. Rezeki di tangan Allah SWT. Lebih baik sedikit dengan halal daripada banyak dengan masalah yang diharamkan ya, apalagi masalah riba ini luar biasa. Kita lagi dililit sana sini gitu kan? Ya, kalau saya sampai membahasakan, Ustaz bagaimana kartu kredit? Coba berhentikan. Coba berhenti, kecuali ada bank-bank syariah mungkin ya. Kalau memang saya itu hari sampai didatangin BNI syariah, Ustaz kartu kreditnya ada bank syariah. Baik, saya mau pelajari dulu. Kalau memang benar, sesuai dengan syariat baru. Kalau enggak usah. Soalnya kita bibi tawarin pinjam uang, kadang-kadang kepepet setan bisikin, enggak apa-apa ambil sedikit, bunganya cuma 1%. Dan seterusnya, gitu ya. Padahal sebenarnya riba Allah SWT sudah mengatakan, ya alladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Hai orang yang beriman, jangan kalian makan riba double-double. Kenapa dikatakan double-double di sini? Ternyata riba begitu sifatnya. Kita baru selesai ini, kita sudah cicil 12 bulan, pas 6 bulan dilihat lancar, sengaja dibukain lagi. Nih ada tawaran ini, digiur-giurkan supaya terbuka lagi. Dan ada saja pasti diantara itu yang kita terlambat sehari, kena 50 ribu pun sudah riba. Karena sudah masuk dalam denda, gitu kan. Udah kena peka, oh enggak saya berusaha jaga. Iya, kalau pas meleset berada di ujung ya jurang, meleset sedikit kena. Maka jadi masalah buat kita. Aman mencari yang aman saja. Cari yang aman. Terus sudah dikatakan, dan Allah melaknat orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Ini sudah kita jelaskan dulu ya. Ya bagaimana diharamkan untuk menggambar makhluk hidup, dan ini masuk di empat jenis makhluk hidup manusia yang berjiwa lah, yang berjiwa ya, manusia, jin, malaikat, hewan-hewan. Gak boleh digambar, dilukis, kecuali memang dalam hal-hal tertentu. Misalnya kalau tampaknya maka orang tidak paham, itu pun harus ada yang dihilangkan supaya tidak sempurna manusia. Ya teman-teman kita yang sudah paham itu biasanya kalau gambar orang sholat maka dihapus wajahnya, gitu kan? Jadi nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada yang cuma wajah saja. Nah itu diantara hal-hal yang masih dibolehkan kalau darurat, gitu kan? Sama halnya mungkin gambaran buku anak-anak, gitu. Ya, biasanya begitu. Atau apa saja yang dibutuhkan. Karena menggambar ini larangannya sangat keras, dan ada bahasan sendiri sebelumnya sudah pernah kita jelaskan kan. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah musawirun, orang yang melukis atau membuat, memahat. Ya, yang tadi empat ini biasanya kan itu di komplek-komplek perumahan dibuat manusia ada sayapnya, itu biasa mereka persepsikan ya malaikat. Terus ada gambar setan. Ya, pentung-pentung itu biasanya ada yang pegang pentungan di depan rumah. Ini anehnya orang Islam pakai begini. Alasannya nanti supaya tidak masuk pencuri. Apa yang pencuri mau takutin dengan pentungan patung begitu, gitu kan? Tapi begitulah, mereka datang ke dukun, ditipu sama dukun, bayar duit. Ini semua tidak benar, bahkan tidak masuk malaikat. Dan tentu ibu-ibu sudah tahu, saya sudah bawakan buku dulu ya, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu jadikan sebagai referensi utama supaya bisa ditahu ada lebih dari 30 jenis rumah yang tidak masuk malaikat. Maka ini harus dijauhi ya, gambar-gambar ini termasuk ya, usahakan jauh dari apapun yang interaksi dengan kita. Jadi Nabi SAW pernah masuk ke rumah Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anha memasang gorden yang ada gambar burung bangaunya. Dalam riwayat lain dikatakan Aisyah berkata radhiyallahu anha, aku memakai baju yang di baju itu ada gambar hewan yang didatangkan dari negeri Syam. Ya mungkin kalau kita daster baju perempuan di rumah gitu kan. Lalu aku melihat, waktu Nabi SAW melihatnya raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, wahai Aisyah, orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah orang-orang yang melukis tadi. Jadi termasuk di sini kata para ulama, berarti larangan juga orang yang memakainya. Orang yang memakainya, Allah Alam. Jadi ini kurang lebih bahasan dosa besar yang ke-60. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ya silakan di belakang. Kalau dia ya pokoknya sifatnya kalau merapikan, mengatur itu gak ada masalah. Merapikan dan mengatur gak ada masalah. Yang dilarang ini memang mengubah dia total. Jadi memang tadinya bagus nih giginya, sengaja direnggangin, sengaja dikikir, ditipisin, gak ada apa-apa. Tapi kalau giginya susun, giginya gak rapi, dirapiin itu gak ada masalah insya Allah. Merapikan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Membangun hotel atau bungalow, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi usahakan menggunakan sistem syariat. Kan sekarang sudah ada kan sistem syariat hotel, perhotelan. Ya, ya sekarang gini, kita punya jasa hotel. Saya punya penginapan. Saya menerapkan peraturan. Seperti teman-teman kan banyak tuh, ada hotel Sofyan, ada hotel Alia, ada hotel-hotel syariah kan ada. Mereka memang memasang di situ, mau siapapun datang, mau orang bule, mau orang muslim, siapapun ya peraturannya emang suami istri bersama dia, emang begitu. Kalau sampai dia menipu, misalnya datangkan surat palsu atau apa, itu urusan dia dengan, yang penting kita sudah berusaha itu gitu kan, sudah memberikan itu, kan tidak ada masalah kalau kita sudah kasih syaratnya. Ya memang kita perketat itu, kita perketat. Subhanallah, saya lihat teman-teman yang buat hotel-hotel syariah itu awalnya ada persepsi sekali lagi mengatakan bahwa saya mungkin tidak ada orang yang datang. Ternyata luar biasa, kadang-kadang sampai penuh. Susah untuk cari kamar kosong gitu. Saya pernah kedatangan tamu dari Saudi, Sheikh saya bawa ke di Cikini, penuh gitu. Enggak ada, padahal hotel syariah gitu kan. Jadi malah orang-orang yang memang tidak suka dengan pelanggaran-pelanggaran syari, cari hotel-hotel seperti ini. Ada pasarannya sendiri. Yang paling penting adalah kita harus sadar rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah memberikan kita rezeki, kita cuma tugasnya berikhtiar. Dan Allah membagi-bagi rezeki itu dengan sangat adil. Ada orang yang mungkin kerja jamur dapat uang, ada orang yang kerja kerupuk dapat uang, ada orang yang kerja rumah makan, ada orang yang kerja ini macam-macam. Ya Allah SWT berikan rezeki tergantung bagaimana dia mengaturnya nantinya. Itu Bu. Orang apa? Kenapa? Enggak, hasil pensiunnya enggak usah diambil. Kalau hasil pensiunnya, kalau yang dulu-dulu sudah berlalu, itu enggak ada masalah. Yang jelas berhubungan dengan masalah riba, Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, itu yang sudah berlalu sudah selesai. Ini lebih jelasnya ya, kita buka kembali sedikit review ya. Dosa besar keberapa itu yang masalah riba itu? 7 ya? Ya, yang ketujuh di halaman 31. Perhatikan sini dalil pertama ya, halaman 31. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah 278-279, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Titik-titik itu bersambung di bawah ya. Bersambung di bawah di footnote nomor 1. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudzlamun. Ini kaidahnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Baru tahu sekarang hukumnya? Udah selesai. Jangan lagi buka. Kalau kita terlanjur jadi rentenir, baru tahu enggak boleh. Ya udah, yang sudah lalu sudah. Sekarang berhenti, ambil modalnya saja. Apa kata Allah? Yang belum dipungut jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan riba, ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Perhatikan di sini kata para ulama, tidak ada ya satu pelanggaran agama yang Allah mau perangi kecuali riba. Allah perangi. Lalu dikatakan sini, maka jika kamu, lihat footnote-nya terjemahannya, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, perhatikan apa kata Allah, maka bagimu apa di situ? Pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kata para ulama tafsir, yang sudah berlalu selesai. Sudah. Sekarang kedepannya enggak boleh. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi dari ini Al-Baqarah 278-279. Jadi enggak usah, kalau sudah tahu jangan lagi. Dan ada ancaman yang berat ya, datang setelahnya itu kan. Di ayat setelahnya Al-Baqarah 275. Maksudnya dari setelahnya, tapi dia ayat yang sebelum tadi yang kita bahas. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi kata ulama, kalau orang sudah tahu hukum riba kemudian dia tetap lakukan, maka bukan mustahil Allah tutup hidupnya dengan penyakit gila. Jadi bisa sampai pada tingkat menjadi gila. Kalau tahu hukum tetap ngotot ya. Lalu dikatakan juga, siapa yang kembali, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang kembali mengulangi lagi riba dengan alasan apapun, dia sudah tahu hukumnya, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini seperti judi ya. Jadi riba itu hampir seperti judi, orang terus penasaran, terlilit. Saya terlilit utang, jangan buka lagi ambil utang dengan cara riba untuk nutupin utang, tidak. Udah. Berdoa sama Allah pertama, beristighfar sama Allah kenapa saya bisa punya utang, dan berusaha minta kepada Allah itu dibayar. Dibayarin utang itu. Karena Nabi SAW menjamin siapa yang utang kemudian dia niat mau mengembalikan, Allah akan mudahkan dia untuk membayarnya. Tapi siapa yang utang niat tidak mau membayar, maka Allah akan persulit dia. Jangan buka pintu baru. Yang sudah ada, dibawain untuk selesai. Kemudian kita mulai dengan hal-hal yang halal, yang boleh. Insya Allah yang penting berkahnya. Yang penting berkahnya. Kita mungkin dengan modal 1 juta, 2 juta, walaupun sedikit, tapi karena halal diberkahi oleh Allah SWT. Berapa banyak orang yang mulai dengan modal seperti itu, dan berapa banyak orang yang memulai dengan modal yang besar tapi riba, akhirnya hancur juga. Jadi sebagian ini semua dijauhi gitu. Juga begitu di halaman 32 Allah mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la'anallahu akilar riba wa mukila. Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya. Jadi kena laknat artinya diangkat berkah hidupnya kalau laknat itu. Diangkat berkah hidupnya. Tambahan riwayat lain, wa syahidaihi wa katibah. Begitu pula dengan saksi dan juru tulisnya. Ini pegawainya. Nanti kan kena semua masalahnya. Ya kalau orang beriman insya Allah siap meninggalkan gitu ya. Ada lagi? Ya, Fadhlan. Boleh saja, enggak masalah. Baik, pertanyaannya sekarang, kalau saya punya sumber penghasilan jenis tertentu produk dari satu tempat atau dari satu orang, boleh enggak saya tidak memberitahukan ke orang lain tentang usaha itu atau sumbernya? Jawabannya boleh saja, enggak ada masalah. Gitu kan? Enggak sebenarnya. Enggak. Jadi tapi jangan juga jadi biasa saja gitu. Jangan sampai nanti orang tahu, gitu kan, kemudian orang kerja jenis yang sama lalu kita marah. Enggak usah. Tapi kalau hanya sekedar saya tidak memberitahukan orang apa yang sedang saya kerjakan, ya enggak ada masalah. Seperti saya menulis buku tentang sesuatu. Ya saya tulis saja. Saya terbitin nanti gitu kan. Ya saya enggak perlu sampaikan ke orang saya tulis ini ya, kamu nanti orang-orang pada ikutin tulisnya, enggak perlu apa-apa, itu hak kita. Boleh saja. Tapi jangan sampai orang tulis dengan tulisan yang hampir sama lalu kita marah, itu gak boleh. Kita kerja beras dari petani misalnya di Jawa Tengah, kita tahu petani tertentu bagus, tetangga-tetangga juga kerja jadi petani, lalu ada orang lain datang dari Jakarta juga mau beli beras, mau kerja juga, lalu kita marah, itu gak boleh. Rezeki di tangan Allah, gak bakal mungkin dia caplok rezeki kita gitu. Ada lagi? Kalau apa? Silakan, saya nggak dengar. Oh, di luar tema boleh, nggak apa-apa. Baik. Jadi kalau ada orang utang sama saya, apa saya sudah nagih dia nggak mau bayar, apakah saya nagih terus atau enggak gitu ya. Baik, intinya apakah saya nagih lagi atau tidak gitu. Pertama dulu saya mulai dengan orang yang utang dan tidak bayar. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Artinya membayar utang yang sengaja ditunda bagi orang yang mampu kezaliman, artinya dosa besar. Jadi dia mampu tapi dia sengaja nggak bayar, maka itu berarti dosa besar untuk dia, gitu kan? Jadi jelas dilarang orang yang melakukan itu. Tinggal masalah saya sekarang, kalau saya utangkan ke orang, apa yang saya harus lakukan? Tugas kita yang pertama adalah ingkar mungkar, nagih. Itu nagih. Nggak boleh orang utang kita nggak nagih. Oh dia nggak mau bayar sudah jatuh tempo. Enggak. Mungkin dia lupa. Atau mungkin memang dirinya itu tidak benar. Nggak apa-apa. Ingkar mungkar, ingatin. Kalau kita sudah tagih, dia nggak mau bayar ya dia berdosa. Dan pastinya Allah SWT punya cara untuk mengembalikan hak kita. Ada caranya Allah SWT. Di dunia Allah akan berikan orang-orang seperti ini rezeki karena dia terzalimi. Dan dari sisi lain, ya orang-orang yang tetap aja dia akan ambil haknya dia pada hari kiamat. Kalau misalnya pun dia tidak dikembalikan, Allah bukain pintu rezeki dari satu sisi. Sisi yang lain dia tetap akan mendapatkan hak dia di hari kiamat dari orang itu. Kan pernah saya jelaskan, masih ingat? Kalau ada seseorang berbuat salah pada kita, misal dia utang tidak bayar, misal dia fitnah, ghibah, apa saja, lalu kita maafin tanpa dia tahu ya, kita maafin, itu perintah agama, kita berpahala, kita dapat pahala kalau memaafkan, karena kata Allah SWT, wal afina 'anil nas, ya, dan Allah memaafkan atau orang Allah menyukai orang-orang yang Allah memaafkan orang-orang yang Allah menyukai orang-orang yang memaafkan. Allah menyukai orang-orang yang memaafkan. Baik, kalau saya memaafkan seseorang yang berbuat salah dengan saya, enggak usah khawatir. Itu ibadah, perintah Allah SWT. Kekhawatiran kita kan enak benar dia sudah berbuat zalim, saya maafin. Selama dia tidak minta maaf, tetap dia akan dihukum oleh Allah. Walaupun kita sudah maafkan, karena syaratnya agar dia lepas daripada kesalahan, dia harus minta maaf, kan gitu. Kalau saya maafin, itu ibadah buat saya. Tapi bukan berarti dia lepas dari hukuman Allah, enggak. Tetap dia akan dihukum dengan kezalimannya. Makanya dalam Islam kita disuruh memaafin aja, enggak ada masalah. Itu ibadah buat kalian. Supaya hatinya enggak sakit, enggak rusak, kan? Nah, tapi orang itu selama tidak mengembalikan hak kita, tetap dia akan dihukum dengan caranya Allah, enggak usah khawatir. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Baik, sebelum saya lupa, saya ingatkan kembali ada beberapa buku yang saya bawain lagi yang mudah-mudahan bisa jadi referensi. Kalau yang untuk anak-anak, kalau yang masih punya anak-anak kecil, yang ini buku ada saya lihat terbitan Ibnu Katsir ya, ada 5 judul. Cukup bagus buku-bukunya. Ada Inilah Akidahmu, kemudian ada Doa dan Zikir Seharian, termasuk zikir pagi sore, zikir habis sholat, kemudian ada Rukun Iman, kemudian ada lagi ini doa berbakti dengan kedua orang tua. Ini bisa dibacain seperti dongeng gitu kan, untuk anak-anak sebelum tidur atau cara apalah dia baca sendiri. Inilah Tata Cara Sholatmu. Ini ada 5 buku yang saya referensikan hampir di setiap pengajian saya lihat cukup bagus untuk dasar awal anak-anak belajar ya. Kemudian berhubungan dengan masalah sholat, ada buku ini, Sholat Jamaah Bagi Wanita. Kemudian ada sholat panduan, sholat istikharah. Ini sering ada yang bertanya, bagaimana istikharah, kapan dilakukan, bagaimana caranya, apa doanya. Ini semua ada panduannya lengkap di sini. Ini cuma Rp5.000. Harganya terjangkau dan bisa seperti saya bahasakan biasa, kalau Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, beli lebih, hadiahkan kepada kerabat yang sedang kita datangin dan seterusnya. Ini ada juga sifat sholat sunnah Nabi. Semuanya sholat sunnah Nabi ada di sini. Sholat sunnah apapun jenisnya disebutkan di sini. Ada juga sebenarnya sama, mirip seperti ini kecil, tapi tadi di Kelapa Gading udah habis gitu. Itu judulnya sholat tahajud, panduan praktis tentang sholat tahajud. Kemudian ada juga buku yang berhubungan dengan masalah di rumah ya, buku rumah, tapi ini buku-buku kecil. Jadi yang seperti ini enaknya gampang dibaca, cepat habis, mudah difahami, kan kecil. Hadiahin orang juga enggak susah. Ini biasa ibu-ibu masih sering bertanya masalah haid, nifas, dan istihadhah. Jadi kalau haidnya biasa 7 hari, ternyata sekarang 9 hari, 2 hari itu namanya istihadhah. Bagaimana hukumnya? Mandi tetap sholat, walaupun darahnya masih keluar, karena melewati batas yang biasa standar. Ada hukum sendiri di sini. Saya masukkan dalam paket rumah tangga ini ya. Di sini juga ada menggapai keluarga sakinah, tuntunannya. Seperti apa agama menggambarkan kita harus membangun rumah tangga. Kemudian ada fikih hubungan intim suami istri kecil gitu kan, mudah difahami. Kemudian ada nama-nama yang indah buat anak. Ini biasanya dihadiahkan kepada ponakan, anak, saudara yang baru punya anak, bisa di masih nama-nama positif ya. Kemudian doa dan zikir untuk ibu hamil. Ini di panduannya ada. Kemudian ada buku-buku yang lain yang agak kecil juga, mudah difahami tapi berbeda, tidak ada paketnya ya. Hukum takziah dan ziarah kubur. Jadi takziah seperti apa yang disunnahkan Nabi SAW, kemudian ziarah kubur seperti apa hukumnya, termasuk hukum ziarah kubur bagi perempuan gitu kan. Kemudian ada bimbingan rohani untuk orang sakit. Kalau misalnya ada kerabat kita yang sudah putus asa, mungkin karena dia stroke, mungkin karena dia sakit, ya diberikan buku panduan ini. Insya Allah mudah-mudahan di sini katakan tuntunan untuk pasien, dokter, perawat, keluarga, dan yang menjenguk. Tuntunan untuk semuanya itu. Jadi bukan cuma untuk orang yang sakitnya, tapi untuk pasiennya, dokternya, perawatnya, keluarganya, dan yang menjenguknya. Begitu memang judulnya tertulis. Kemudian ada adab bertemu dan adab bertemu, salam dan jabat tangan. Sudah tahu belum kalau laki-laki sama laki-laki jabat tangan muslim sama muslim, perempuan sama perempuan ya, sesama jenis, atau sama mahram, laki-laki sama perempuan boleh tapi sama mahramnya, sama ibunya, sama ayahnya, sama suami istri gitu kan, anak sama orang tua. Maka setiap kita bersalaman, dalam hadis dikatakan kalau kita melepas salaman kita itu dosa-dosanya berguguran. Jadi makanya sering bersalaman itu sangat positif sebenarnya gitu kan. Itu diperintahkan dalam agama. Nah, ini ada panduan-panduannya. Kemudian berhubungan dengan masalah doa, ada kunci pembuka langit. Ini buku tentang masalah doa juga. Jadi bagaimana caranya agar doanya ijabah, diijabah. Ini ada kalau yang mau baca tentang kisah orang-orang taubat, ya istilahnya belum pernah merasakan bagaimana sih menangis kalau khusyuk dengan Allah. Nah, buku ini bagus, ini kisah haru yang mengundang tangis. Ini kisah-kisah yang menyentuh dalam Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kisah-kisah ringkas saja, kisah ini, kisah itu. Insya Allah kalau dibaca dengan berharap ilmu, bisa menyentuh lah ya, bisa membuat kita menangis karena di jalan Allah SWT. Sering ada yang bertanya masalah hukum jenggot dan isbal. Saya temukan buku ini yang bagus, Mulia dengan Jenggot dan Tidak Isbal. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa harus pakai jenggot sih? Ya, ini baca aja deh, susah jelasin gitu, panjang lagi nanti gitu kan. Kenapa tidak isbal? Nah, tadi persepsi yang saya jelasin. Nah, di sini dijelaskan, malah dijelaskan bahwasanya itu mulia dengan jenggot dan tidak isbal. Kemudian ini yang mau jadi jutawan. Saya lihat bukunya 90 tentunya menjadi jutawan dalam kebaikan, tapi bukan jadi orang kaya raya, tapi di sini lebih banyak panduan bagaimana bisa mendapatkan jutaan pahala dalam hitungan waktu-waktu yang sedikit gitu. Ini ada 90 tuntunannya, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Jadi ternyata seharian banyak sekali yang bisa kita buat gitu. Gerak-gerik apa saja itu bisa menjadi pahala buat kita gitu kan. Bisa menjadi pahala buat kita. Jadi ini, hah? Jutawan akhirat. Nah, kurang lebih begitu. Baik, misalnya yang mau bertanya? Kita masuk ke dosa besar ke-61 ya. Orang muslim yang menunjuk saudaranya sama muslim dengan sebatang besi. Ini juga sama seperti biasa, saya akan berikan kronologisnya dulu. Dalam Islam kita dibolehkan untuk memegang senjata. Tapi kapan itu? Kalau sedang berhadapan dengan musuh. Dan musuh ada dua dalam Islam. Musuh di medan perang, di medan jihad, dan orang-orang yang sedang berbuat kezaliman. Misalnya ada orang perampok mau menyerang kita misalnya, maka kita boleh, atau ada orang menyerang kita tiba-tiba tanpa sebab lalu kita menangkisnya, ya, dia menggunakan senjata pedang misalnya, kita menangkis dengan pedang, maka itu tidak ada masalah. Selain ini maka tidak boleh. Selain ini maka tidak boleh tentunya. Ada juga ulama masukkan kategori bolehnya kalau ingin menerapkan hukum Allah, seperti misalnya kisos, penggal kepala, potong tangan gitu kan. Itu dibolehkan bagi pemerintah setempat, bagi pemerintah setempat. Jadi termasuk yang mengeksekusi itu boleh, enggak apa-apa. Yang memotong tangan itu berarti mengangkat senjata di atas seorang muslim. Itu makanya tidak masuk dalam kategori larangan ini gitu. Jadi di sini kalau seandainya ada orang sengaja mengangkat senjatanya, apalagi memberikan isyarat kepada saudaranya muslim, walaupun dia niatnya bercanda misalnya, maka itu termasuk dalam larangan yang sangat keras. Termasuk kalau kita memberikan pisau kepada orang, jadi lebih baik dibalik pegangannya yang dikasih, nggak boleh dihadapkan yang tajamnya ke dia gitu. Itu memang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah ada seorang sahabat yang jalan di pasar Madinah, kemudian pedangnya itu kebetulan ditaruh di sampingnya dan sabuknya, sabuk pedangnya itu sudah sobek-sobek. Jadi kelihatan itu besi pedangnya itu kelihatan, dan kalau kesentuh bisa melukai orang. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaikilah sabuk pedangmu agar tidak menyakiti kaum muslimin, agar tidak menyakiti kaum muslimin. Jadi bukan cuma manusia ya, hewan saja sudah pernah saya jelaskan, kalau kita sedang berkurban tidak boleh apa? Tidak boleh menghadapkan pisau ke arah hewan yang mau dikurbankan, tidak boleh diperlihatkan. Enggak boleh diperlihatkan, kan? Disembunyikan. Nanti kalau dia mau disembelih tinggal dibaringkan kemudian diletakkan, tiba-tiba saja sudah diiris gitu kan. Jadi tidak diperlihatkan. Itu termasuk adab-adabnya. Sama dengan kisos ya. Orang kan dipotong tangannya, orang kan dipotong kepalanya, kalau dipotong kepala itu memang ditutup pakai kain gitu kan. Jadi dia enggak lihat, dia enggak tahu. Memang seperti itu. Jadi adab-adabnya dalam Islam semuanya ada. Jadi tidak boleh memberikan isyarat itu, baik dalam cara memerangi atau misalnya memang sengaja memberikan ya, pisau itu dengan menghadapkan yang tajamnya kepada seseorang muslim gitu. Tentu ulama membahas mengatakan di sini dikatakan orang yang menunjuk saudaranya sesama muslim dengan sebatang besi. Pertanyaannya, bolehkah menunjukkan pedang atau pisau sama non muslim? Jawabannya tetap masuk dalam syarat tadi. Kalau dia musuh, dia memang musuh hadir di medan perang, maka boleh. Tapi kalau tidak, maka enggak boleh. Masuk dalam umumnya dalil yang mengatakan khairun nasi anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kan gitu. Jadi masuk dalam kategori umumnya itu. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah semua yang ada di bumi, maka kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit. Artinya orang kafir, orang muslim, selama memang tidak ada indikasi yang membuat dia harus diperangi, maka kita berkasih sayang dengan mereka juga dapat pahala. Dalam hadis lain dikatakan fi kulli kabidin ratabatin ajr, hadis Bukhari. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Semut yang lewat sengaja kita biarin aja dia jalan, misalnya kita enggak injak, maka itu ada pahalanya. Itu sendiri ada pahalanya gitu. Jadi ini hal-hal yang mesti dipahami. Di sini beliau mengangkat satu saja dalil, hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata al'anu hatta yantahi wa in kana akhahu min ummihi wa abi. Barang siapa yang menunjuk kepada saudaranya muslim dengan sebatang besi, jadi di sini besi maksudnya besi yang tajam ya. Besi yang tajam beda kalau saya lagi mengangkat tiang besi kemudian saya bilang sama saudara saya, tolong kamu angkat sebelah sana, itu enggak ada masalah. Atau saya lagi pegang lalu saya suruh dia pegang ujungnya, itu lain. Ini maksudnya besi yang bisa membahayakan. Ya, besi kayak ujungnya lah pedang gitu kan. Besi yang berbahaya pokoknya intinya. Maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya hingga ia berhenti. Melaknat apa? Berdoa kepada Allah agar dihilangkan berkah hidupnya. Dihilangkan berkah hidupnya, itu maksudnya laknat. Ya sama dikatakan wanita yang nginap gitu kan. Ya apa, tidur malam hari sementara suaminya enggak ridho, maka dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Maksudnya diangkat berkah hidupnya. Jadi biar juga dia tidur di kamar lain tetap enggak bisa tidur. Dia makan enggak enak makannya, dia minum enggak enak minumnya, gitu kan. Gelisah aja, itu karena dilaknat. Diangkat berkah hidupnya pada waktu itu. Di sini dikatakan sampai dia berhenti. Artinya sampai dia tidak mengulangi itu, dia tinggalkan kan gitu. Di sini dikatakan sampai dia berhenti, sekalipun orang yang sedang tadi dikasih isyarat itu adalah saudaranya dari ibunya dan bapaknya. Jadi saudara pun tidak boleh, apalagi termasuk orang dekat saya tidak boleh, apalagi orang lain gitu. Semua tidak dibenarkan untuk diberikan isyarat dengan telapak tangan. Ya, jadi dengan, maksud saya dengan besi yang tajam tadi, dengan besi yang tajam, Allahu a'lam. Jadi ini jelas larangannya mutlak, tidak boleh bermain-main dengan masalah besi dan barang-barang tajam tadi. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Dosa besar 61. Ya? Ya. Pisau atau apa saja yang benda-benda tajam pokoknya. Semua benda tajam. Semua benda tajam maka tidak dibolehkan. Semua benda tajam tidak dibolehkan apapun sifatnya. Kalau dianggap pulpen pun adalah benda tajam, maka yang tajamnya ditutup, dikasih tutup. Kan itu, untuk tidak dihadapkan kepada seorang muslim. Tentu pahala dalam Islam itu ada dua sisi ya. Mengerjakan satu perbuatan ibadah pahala. Kan? Meninggalkan apa yang dilarang pahala. Jadi misal saya cuma mau memberikan pisau kepada seseorang. Niat saja memberikan pisau, dia minta. Oke, baik, saya kasih dia. Permintaan umum, tidak ada ibadah khusus di situ. Tapi mungkin dengan niat baik bisa dapat pahala. Cuman kalau dia niatkan bahwasanya saya tidak mengarahkan tajamnya ke dia karena ada larangan, dapat pahala. Ya. Jadi termasuk meninggalkan apa yang dilarang gitu kan, atau menerapkan apa yang dilarang tadi. Dilarang begitu lalu dikerjakan, dia tinggalkan seperti apa yang dilarang, dikerjakan tapi dilarang, dihindari. Pisaunya enggak jadi dihadapkan tapi dia tetap memberikan pisau, dapat pahala. Jadi dari semua sisi ini bisa mendapatkan pahala dalam Islam. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kita lanjut kalau tidak ada. Yang terakhir 62 ya, dosa besar ke-62. Orang yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya. Ini terutama terjadi pada muslimah. Terutama terjadi pada muslimah. Dianjurkan untuk tidak mengganti namanya, termasuk ke nama suami. Makanya kita temukan istri-istri Nabi SAW, Aisyah, pernahkah disebutkan, pernah enggak dapat riwayat Aisyah Muhammad? Ada enggak Sofia Muhammad? Enggak pernah sama sekali. Yang ada Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar. Cuma dikatakan istri Nabi iya, tapi enggak diganti nama ayahnya. Karena memang dilarang mengganti penisbatan ayah kepada siapapun, enggak boleh diganti. Harus tetap ayahnya. Mau ayahnya itu baik atau buruk, intinya adalah ayahnya, kecuali dia anak zina, itu baru tidak dinisbatkan kepada ayahnya, gitu kan? Dinisbatkan kepada nama lain. Kemarin saya waktu umroh terakhir sempat ada, kami kunjungin museum di Mekah, gitu kan? Ada museum peninggalan tiang-tiang masjid apa segala gitu. Setelah saya lewatin museum itu, yang sedang bawa mobil ini orang Mekah asli rupanya, ngobrol-ngobrol sama saya bahasa Arab. Sempat lewat satu tempat gitu, ada satu seperti sekolah gitu ya, asrama gitu. Terus dia tanya saya, kamu tahu apa ini? Tapi dalam bahasa Arab ya, saya bilang saya gak tahu. Apa itu? Dia bilang ini disiapkan oleh kerajaan Saudi khusus untuk anak-anak yang tidak jelas statusnya. Jadi kalau ada anak terbuang, anak zina, pokoknya gak jelas, ini semua di sini ditampung, kerajaan yang nampung. Semuanya nanti ditampung di sini, laki-laki perempuan disendirikan asramanya, dibiayai dari kecil, dari bayi sampai meninggal, bukan cuma sampai menikah ya, sampai meninggal. Jadi didata. Nanti kalau tidak jelas siapa ayahnya, dinisbatkan kepada Allah, tapi caranya misalnya namanya Ahmad bin Abdullah. Abdullah siapa? Hamba Allah. Enggak tahu Abdullah siapa gitu. Abdurrahim, Abdul Ghafur nama ayahnya. Terakhir ditambah dengan nisbat ke kota Mekah, Al-Makki. Jadi orang di Saudi itu sudah tahu kalau ada istilah Al-Makki, Al-Madani. Nah itu berarti orang-orang yang tadi dari sekolah-sekolah ini, dari tempat-tempat ini. Tapi begitu rapinya dijaga gitu loh, sehingga betul-betul terkontrol. Karena mereka tidak ada hubungan nisbat kepada ayahnya. Enggak boleh, walaupun itu sperma seorang laki-laki, tapi karena tidak halal, tidak menikah, maka tidak boleh nisbat kepada, tidak ada warisan, tidak ada penisbatan. Maka dilakukan seperti tadi. Kalaupun sampai menikah, dia bilang, kalau ini sampai menikah, tetap dicari tahu. Misalnya ada seorang wanita dari situ dinikahi oleh seorang laki-laki yang bukan dari sama dengan mereka gitu. Jadi di follow up setiap minggu, setiap sebulan sekali minimal harus melapor di kantor itu, datang bagaimana keadaan rumah tangganya, dilapori nanti. Pokoknya berhubungan dengan kerajaan lah. Hanya berhubungan dengan kerajaan. Jadi begitu sebenarnya dalam Islam, semestinya begitu. Nah ini berarti masing-masing punya hak ya. Ini sedang bicara masalah hak. Jadi tidak perlu mengklaim penisbatan diri kepada selain ayah. Kalaupun ada ayah benar, ada orang subhanallah mungkin terlalu cinta dengan suaminya, akhirnya nama ayahnya dihapus. Ini tidak boleh. Dari mana ini? Dalam Islam tidak boleh. Justru itu haknya ibu-ibu. Itulah hak Islam, memberikan hak untuk tetap menisbatkan diri pada ayah. Gitu kan? Jadi enggak perlu nisbatkan nama suami. Tetap orang tahu kok ini suaminya, gitu kan? Enggak usah khawatir masalah itu. Tetap sama. Ayah Nabi SAW Abdullah, dia menyembah berhala. Ayahnya Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Abi Quhafa itu orang kafir. Ayahnya Abu Bakar sahabat Nabi yang mulia. Tetap dikatakan Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafa. Umar bin Khattab, Khattab itu orang kafir. Ayahnya Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan kafir. Tetap Umar bin Khattab. Gak ada urusannya. Gak ada masalah. Sama juga gini ya, kalau orang baru masuk Islam, tetap dihitung pernikahan lamanya itu sah saja. Tidak perlu akad nikah baru. Anak-anaknya semua dianggap sah. Walaupun tadinya pernikahannya bukan dengan cara Islam, gitu kan. Itu sudah dalam Islam seperti itu. Makanya siapapun yang masuk Islam mu'allab, mereka masuk Islam, ya sudah dianggap sah saja pernikahannya, suami istri. Enggak perlu akad nikah baru. Iya. Baik, beliau mengangkat dalil pertama adalah, hadis muttafaqun alaih, man idda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi atau ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya padahal dia tahu bahwasanya dia bukan bapaknya, maka surga diharamkan baginya. Jadi kalau jelas dia tahu ini ayahnya, atau dia disebatkan dirinya kepada nama si A, si fulan karena terkenal padahal bukan ayahnya dia gitu. Dia tahu itu penisbatan itu sengaja gitu lah. Maka dia diharamkan dari surga. Wa na'udzubillah. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, la targhabu an abaikum wa man ragiba an abihi fa huwa kufrun. Jangan kalian membenci bapak-bapak kalian, barang siapa yang membenci bapaknya maka dia telah kafir. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan oleh keduanya. Jadi ayah itu juga punya kedudukan. Selama ini kan yang selalu dibahas kalau berbahas tentang bakti orang tua, ibu, ayahnya lupa. Ayah itu berbahaya kalau salah. Loh iya, sampai penisbatan selain nama dia kufur. Penisbatan selain nama ayah bisa diharamkan dari surga. Ini bahaya sekali. Makanya ayah itu punya kedudukan tersendiri juga. Dalam hal pelayanan, kita dahulukan ibu. Misal, ayah minta air, ibu minta air. Dahulukan ibu, pelayanan. Tapi bukan dalam segala hal. Termasuk banyak terjadi masalah pernikahan. Mohon maaf, ini ibu-ibu harus hati-hati. Kalau anak gadis yang mau menikah, ayahnya gak setuju, selesai. Jangan bantah. Jangan ibu jadi penyebab dia nikah tanpa wali ayahnya. Bahaya itu. Kecuali ayahnya memang menolak, tidak ada udzur syar'inya, gitu kan? Misalnya orang baik-baik yang datang memang ditolak sengaja sama dia dan dia punya calon orang fasik. Calonnya dia orang buruk ya. Lain, orang ahli maksiat, kemudian dia kena kayanya saja, itu lain. Bisa dicabut kewalihannya. Tapi kalau ayahnya punya pertimbangan, saya enggak mau dengan orang ini karena begini. Ada orang lain yang memang baik juga, dia tunjuk yang itu. Nah, itu lebih diprioritaskan. Dalam pernikahan enggak boleh dibantah, enggak boleh diganggu gugat ayah itu, dia walinya. Mutlak dia nikahkan boleh, dia tidak mau nikahkan tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW apa? Ayyam mamra'atin ankahat nafsa bighairi idni waliyha fa nikahuha batil. Wanita manapun nikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya, maka nikahnya batal. Enggak boleh main-main dengan itu. Karena kita juga tumbuh besar dari nafkah ayah kita kan. Dia juga berkorban mencarikan kita harta gitu kan untuk bisa hidup gitu. Makanya tidak boleh main-main dengan masalah ini. Hati-hati masalah pernikahan, masalah penisbatan, gitu kan? Masalah pamit, izin keluar, itu semua dari ayah itu. Izin keluar dari rumah itu dari ayah, gitu kan? Ibu didahulukan dari sisi khidmahnya, ya, pelayanan itu prioritas ibu. Makanya kata Nabi SAW, kata sahabat, man ahakku bisuhbati. Siapa yang lebih pantas dalam pelayananku, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, ummuka ibumu. Sampai mengatakan siapa lagi? Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru yang keempat ayahmu. Dan pelayanan, gitu kan? Yang pelayanan dari sisi apa yang mereka butuhkan. Perhatikan hadisnya sangat keras ya. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya maka dia telah kafir. Ya. Jadi ini ancaman yang sangat tegas. Juga kata Nabi SAW, man idda'i la ghairi abihi fa'alihi laknatullah. Barang siapa yang mengaku penisbatan dirinya kepada selain bapaknya maka dia mendapat laknat Allah. Artinya diangkat ya berkah hidupnya. Kemudian Yazid bin Syarik ya, rahimahullah berkata, beliau berkata, ra'aitu aliyan yakhtubu 'alal mimbar fa samitu yaqul ma 'indana kitabun nuqri'uhu illa kitaballahi wa ma fi hadhihi as-sahifa wa nasharaha fa idha hiya asnanil ibil wa asya'u min jirahat wa fiha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinatu haramun ma baina 'irun ila thur ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن حقر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن ادعى إلى غير أبي أو انتمى إلى غير موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. Kata ya Yazid bin Syarik ini seorang tabi'in ya. Dia mengatakan, aku melihat Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu sahabat Nabi, berkhutbah di mimbar. Kemudian aku mendengarkan ia mengatakan, kami telah mempunyai kitab yang kami baca, kami tidak mempunyai kitab yang kami baca selain kitabullah. Artinya Al-Quran saja yang selalu kami diperintahkan baca. Dan sesuatu yang ada dalam sahifah, lembaran ini maksudnya sunnah Nabi gitu ya. Nah, di antara pesannya, kemudian beliau membuka dan ternyata di dalamnya terdapat gigi-gigi unta dan beberapa hal dari hukum-hukum luka. Maksudnya gigi unta yang diukirin tulisan hadis gitu, ditulisin hadis dalam gigi-gigi unta itu. Kemudian dikatakan dan hukum-hukum tentang luka, jadi jirahat itu maksudnya orang kalau dipukul akan diapakan, gitu kan? Dan di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, Madinah adalah tanah haram, tanah yang dimuliakan antara Gunung Ir dan Gunung Thawr. Ini tentu ada batasannya ya, kota Madinah itu. Barang siapa yang berbuat kezaliman di dalamnya atau melindungi orang yang berbuat kezaliman, maka baginya laknat dari Allah, para malaikat dan semua manusia. Artinya di Madinah orang kalau berbuat kezaliman beda dengan kalau buat kezaliman di tempat lainnya. Pada hari kiamat Allah tidak akan menerima darinya ibadah wajib, tidak pula ibadah sunnah kalau dia tidak taubat. Perlindungan atau suaka milik kaum muslimin adalah satu yang dapat diusahakan oleh orang yang paling rendah di antara mereka. Faham ya? Maksudnya kalau ada di antara ibu-ibu saja yang memberikan satu suaka politik kepada satu orang kafir, saya lindungi orang ini, maka semua harus bisa melindungi. Enggak boleh ada yang ganggu. Makanya dikatakan perlindungan ya suaka muslim itu semua sama, satu. Yang dapat diusahakan oleh orang yang paling rendah di antara mereka. Orang paling miskin pun boleh memberikan perlindungan suaka kepada non-muslim. Maka barang siapa yang merendahkan seorang muslim, dia mendapat laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Jangan sampai mungkin kena ini orang miskin, ah dia orang miskin gak layak memberikan suaka misalnya. Maka itu kena laknat Allah, orang yang menganggap remeh muslim yang lainnya. Dan barang siapa yang mengklaim nasab kepada selain bapaknya, ini garis bawahi bahasan kita, atau menisbatkan diri kepada bukan walinya, maka dia, ini maksudnya pada saat menikah ya, karena dia mau nikah, dia buru-buru terlalu suka laki-laki itu, maka dia mengatakan ini ayah saya, padahal sebenarnya bukan, menisbatkan diri kepada bukan walinya, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Allah tidak akan menerima darinya amal wajib dan tidak pula amal sunnah pada hari kiamat. Hadis sahih muttafaqun alaih. Juga kata Nabi SAW, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar, wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna, wal yatabawwa maq'adahu minan nar, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laisa kadzalika illa hara alaihi. Tidaklah seorang lelaki yang mengaku bernasab kepada selain bapaknya padahal dia tahu bukan bapaknya, melainkan pasti dia kafir. Barang siapa yang mengaku yang bukan miliknya, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan dari umat Islam. Dan hendaklah dia menempati tempat-tempatnya di neraka. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kafir atau berkata wahai musuh Allah, padahal kenyataannya tidak demikian, melainkan pasti akan kembali kepadanya. Artinya kembali kepada orang yang mengatakan, misalnya dia mengatakan kamu kafir, padahal itu orang tidak kafir, maka dia menjadi kafir. Atau dia mengatakan kau musuh Allah, mungkin ada orang berzina misalnya, lalu dikatakan kau sudah jadi musuh Allah, itu enggak boleh. Siapa yang tahu, mungkin dia sudah tobat satu menit yang lalu, kita enggak tahu, gitu kan? Mungkin kita tahu masa lalunya saja, enggak boleh sama sekali, gitu kan? Itu bukan hak kita mengklaim orang pada hal-hal tertentu. Allahu a'lam. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya silakan. Tidak bisa, dia harus diganti. Kalau dalam hukum Islam ya, kalau kita mau bicara hukum Islam yang sebenarnya itu nggak boleh. Jadi itu tidak dianggap ayahnya, walaupun nanti dia nikahi ibunya, kemudian hasil pernikahan adiknya nanti lahir, hamil lagi misalnya ibunya, yaitu adiknya itu adalah anak sah dari ayahnya. Kalau ini nggak, ini cuma dua cara, dinisbatkan ke ibunya atau dinisbatkan ke nama hamba Allah gitu, abdu siapa gitu. Mestinya begitu hukum Islamnya. Ya? Kenapa? Kenapa? Ya pokok kalau dia sudah tidak kena dengan yang terdekat, berarti yang jauh juga sama. Kalau yo, sekarang kalau dia cuma bicara ini membuka aibnya, berarti dia cuma ego sendiri. Bayangkan Bu ya, kalau kita membiarkan hukum itu, berapa banyak umat Islam yang akan jadi korban setelahnya. Coba kalau itu orang kita hardik, kamu salah, kamu anak zina misalnya. Pada saat itu orang tahu hukum, berapa generasi umat Islam yang selamat dari masalah itu. Enggak bisa egois namanya pribadi itu. Ini bukan masalah membuka aib gitu. Bukan masalah membuka aib. Dan tidak ada aib bagi si anak ya, anak enggak salah. Anak enggak salah, dia enggak salah sama sekali. Tapi hukum syar'i tidak dinisbatkan agar jelas hukumnya. Anak zina tidak ada nisbat kepada ayahnya. Memang begitu. Hukum Allah begitu. Sekarang coba di Indonesia, karena kita anggap enggak apa-apa, maka boleh kan orang kalau tidak disetujui orang tuanya zina aja, hamil dulu. Toh nanti orang tuanya akan nikahi. Kan jadi memasyarakat kan. Coba sampai berapa generasi kita mau biarin nih. Kalau sekarang kita cut, gak boleh, ini haram, kamu ini gini-gini, dia kena. Yang lainnya kan sudah tidak masalah. orang tidak akan terjun lurus lagi gitu. Pencuri dipotong tangannya, terus ditangkap, dipotong. Satu dipotong 10 ribu kan berhenti mencuri. Tapi kalau enggak apa-apa, kesian gini. Sampai kapan ini? Hukum Allah. Dia lepas hukum di dunia, dia akan kena hukum di akhirat. Enggak bisa. Jadi tidak boleh kita mentolerir hal-hal yang salah gitu. Jadi ini bukan masalah membuka aib sebenarnya ya. Dan kita kalau misalnya pun misal terjadi pada diri kita, kita diamin saja, enggak usah kita expose sana sini. Ya udah kita sendiri yang tahu, oh berarti kejadiannya begini. Ibu kita cerita, ya sudah, kita minta kepada Allah berikan petunjuk, ya sudah kita jalanin apa adanya gitu. Kita jalanin saja seperti apa yang ada gitu. Tapi yang jelas kita sudah tahu hukumnya itu enggak boleh. Banyak orang, banyak sekali di Jakarta saya temukan kasus rumah tangga gara-gara dia tadinya zina sama calon suaminya dulu, kemudian berhasil kan gitu, dia nikah, dinikahi sama orang tuanya, terus punya anak banyak gitu. Anak-anaknya dibiarin seperti dia. Oh saya juga dulu pacaran kok, bahkan anaknya kalau tidak pacaran, kenapa kok gak pacaran nak, kan jadi begitu karena dianggap biasa, gak apa-apa, haram, gak boleh gitu. Gak boleh. Jadi penganggap remehan satu hukum itu kecil akan menjadi rentetannya kepada berapa generasi umat ini kena masalah. Jadi hukum Allah memang harus ya, halal halal, haram haram, gak bisa. Pencuri dipotong tangannya satu untuk memberhentikan 10 ribu yang lainnya berhenti mencuri. Udah, gak usah pakai kata-kata kesian gitu kan. Susah kalau kita katakan kesian, hukum Allah akan ditolak. Sementara ada konsekuensi tanggung jawab hari kiamat. Ini harus hati-hati. Gitu Bu ya. Sudah ya, sudah masuk asar ya. Ini kenapa dulu? Apa memang karena status ayahnya enggak jelas atau? Enggak, itu kan nama ayah, nama kita, nama ayah, nama kakek. Nama suku. Nama suku boleh. Ya sebenarnya sih kalau yang lebih tepat itu orang yang tidak jelas ayahnya baru bisa pakai istilah itu ya. Maka sebaiknya kalaupun ya, jadi gini, ada hadis Nabi berbunyi, telusurilah jalur nasab kalian karena itu memudahkan kalian untuk bersilaturahim. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, jangan biarkan orang tua kita meninggal sebelum kita tanya gitu. Siapa kakek saya, siapa nenek saya, ya, dinikah sama siapa, anaknya di mana. Jangan kita ketemu sama sepupu terus enggak tahu kalau itu sepupu kita gitu. Karena itu memudahkan untuk silaturahim, maka termasuk perintah agama adalah menanyakan di mana jalur-jalur ini. Gitu. Jadi kalau sampai pun sampai darurat memang sudah tidak ada orang yang ditanyakan, ya mungkin menggunakan suku, gitu kan? Karena menisbatkan nama kakek yang kita tidak tahu dengan Abdullah itu masih butuh hukum sendiri, harus ditelusuri kembali hukumnya. Saya belum tahu kalau bisa itu. Yang saya tahu kalaupun tiga suku kata, kalau kita tahu nama kita, nama ayah, nama kakek, kalau nggak bisa berarti nama kita, nama ayah, nama atau sukunya langsung, ya kan? Itu bisa saja. Pada saat saya menggunakan nama saya misalnya Khalid bin Zaid, nama ayah saya. Kakek saya ada namanya Abdullah memang, tapi saya menggunakan langsung bahasa lamanya misalnya, itu bisa saja. Kan enggak masalah. Jadi sukunya misalnya ditulis gitu. Baik, mohon maaf kita break sampai sini karena menjelang waktu asar. Mungkin untuk sementara apa namanya? Kita berharap kepada Allah SWT agar diberkahi majelis kita dan apa yang kita pelajari dari tiga dosa besar hari ini semuanya kita fahami dan kita amalkan. Dan juga buku-buku ini kalau ada yang mau bisa berhubungan sama saya seperti biasa, atau saya tinggalkan sama Ibu Imas insyaallah. Salam. Mungkin begitu dulu satu dan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.